Mitra bisnis, belakangan ini krisis listrik yang menyebabkan sering terjadinya pemadaman membuat resah berbagai kalangan. Akibatnya, sektor usaha mengalami kerugian yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Ironisnya, PLN minta pada pemerintah agar tahun depan tarif listrik dinaikkan. Alasannya PLN selalu rugi, karena biaya produksinya saja sudah Rp1.000 per kWh, sedangkan harga jualnya hanya Rp640 per kWh. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Wakil Ketua Bidang Pengembangan Bisnis Asosiasi Industri Plastik atau INAPLAS, Budi Susanto. Pak Budi, bagaimana komentar Anda? Gini, kita sudah sering sekali berkonsultasi dengan PLN berkaitan dengan masalah kehandalan suplai. Kalau dari industri hulu, itu sangat penting kehandalan suplai, karena kalau kemudian terjadi mati lampu satu hari, itu 5 hari tidak bisa beroperasi, dan satu hari mungkin juga melihat kerugiannya. Ya, bahan baku kita juga berupa energi primer. Jadi kita tahu persis bahwa memang PLN kemampuan untuk menginvestasikan dananya untuk menambah kapasitas dengan tarif yang sekarang itu hampir tidak ada. Mereka tergantung sekali dari subsidi. Jadi industri sadar bahwa tarif jangan serendah ini, perlu dinaikkan, tapi juga jangan sampai dinaikkan berlebihan. Artinya bahwa industri harus terkompetitif. Bagaimana istilah kompetitif itu? Harga listrik tidak boleh lebih mahal daripada tarif listrik di negara-negara ASEAN. Pada waktu itu kita menghitung kalau bisa tarif listrik tidak lebih dari Rp900 per kWh. Karena sadar kalau kita ngotot tidak ada kenaikan, kita tahu pasti bahwa di masa mendatang kita tidak akan punya listrik karena PLN tidak punya kemampuan untuk mensuplai listrik. Nah itu sikap kita itu. Harga listrik yang dianggap kompetitif bagi sektor industri itu yang bagaimana, Pak? Jadi ukuran kita kan kompetitif. Produk gaji kita itu berkompetisi dengan produk gaji yang sejenis di negara lain. Jadi misalnya Malaysia, dia berapa tarif listrik dikenakan ke industri? Misalnya 7 sen dolar per kWh atau 700. Kalau bisa PLN jangan 900, ya harus 700 gitu. Walaupun mungkin Malaysia juga disubsidi. Jadi bahwa kompetitif itu adalah kita harus bandingkan berapa tarif listrik ke industri di negara-negara tetangga kita, di mana produk-produknya akan bersaing dengan kita. Karena faktor listrik itu memiliki porsi hampir 7% dari biaya produksi. Kalau itu terlalu tinggi, kita nggak bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN gitu. Jadi harus dibandingkan dengan mereka gitu. Kalau 1.000 seharusnya kemahalan, karena Malaysia 9 sen dolar gitu. Jadi pada waktu itu kita juga ada jangan lebih dari adalah 900 per kWh. Dan juga kita minta bahwa struktur tarifnya itu jangan macam-macam, ada beban puncak, ada biaya beban, ada. Nah, kalau bisa flat aja gitu. Pak, apakah layak PLN minta tarif dinaikkan tapi kualitas pelayanan dan pasokan listrik masih bermasalah? Ini pertanyaan yang bagus. Dulu waktu kita minta ke PLN, orang lain minta nggak boleh naik, tapi kita bersedia naik. Tapi dengan syarat kita mendapatkan prioritas. Artinya bahwa RM pembayaran ini, kalau ada kekurangan daya, orang lain matikan dulu. Gitu loh. Jadi ada sistem pembayaran biaya bahwa karena kita bayar lebih, kita mempunyai prioritas lebih. Gitu. Dia sama rata gitu. Jadi betul, kalau pemerintah mau menaikkan daya, kualitas daripada listrik itu harus diperbaiki. Gitu. Nah, tadi kan kalau kita mau menyamaratakan susah, kayak telur dan ayam. Jadi sekarang ini industri atau kelompok masyarakat yang berani membayar lebih tinggi, itu harus dinaikkan dulu. Sedangkan mereka yang belum diperbaiki kualitasnya, kehandalannya, kemudian juga baru dinaikkan. Jangan kayak jalan tol Jakarta Cilegon, sudah naik 2 kali, makin rusak jalannya. Jadi kita kecewa penggunanya. Demikian Budi Susanto dan saya Rizal Andika.